mabuk cap tikus itu adalah di dalam ajaran Islam khamir itu haram, saya ngeri melihat orang-orang Gorontalo di pasar Ampat Prima Manado itu habis berjualan pada siang hari, jual ikan, ikannya dibakar, di situ ada mojito, di situ ada cap tikus, di situ ada kesegaran, haram hukumnya. Lalu bagaimana dengan di Kristen? Sama, karena mengukur semua letak kebenaran agama tidak tepat apabila dijadikan individu sebagai tolok ukur. Tolok ukur yang paling tepat di dalam individu Muslim cuma satu, dan diakui oleh mata rantai dunia, diakui oleh kesaksian sains dunia. Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu panutan itu yang tepat dijadikan tolok ukur. Sebagai contoh, apalagi di Indonesia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapat gelar Rasulullah, dia diamanahkan gelar pertama kali dari Allah dengan istilah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tapi sayang, Al-Amin Nasution di Indonesia belum bebas dari penjara. Saudara bayangkan, belum bebas. Dia bukan Kristen, dia adalah Islam. Dia bukan Buddha, dia bukan Hindu. Lalu dari mana saya menilai Islam itu sehingga saya korban? Meninggalkan jabatan, meninggalkan pendeta, meninggalkan gaji, converts. Our family never converts. Kami sekeluarga bukan pindah agama, tapi kami sekeluarga kembali kepada kebenaran. Converts. Bukan pindah agama, kecuali orang Islam yang pindah ke Kristen, itu pindah agama asli. Kenapa? Saya bisa buktikan. Dalam pengakuan umat Kristen dan Islam di Indonesia, katanya kitab suci Kristen itu apa namanya? Coba saya dengar. Apa namanya? Tidak salah. Oh, sudah jadi pelan. Tidak salah. Tidak. Betul Injil. Saya tanya lagi, siapa yang bawa Injil? Oh, masa tidak ada. Astagfirullahaladzim. Siapa yang bawa kitab Injil ke dunia? Nabi Isa. Kasih kuat. Tidak salah. Lalu saya katakan yang ketiga, pertanyaan terakhir. Nabi Isa nabinya orang Kristen atau Islam? Jangan Krislam. Nabi Isa nabinya orang Kristen atau Islam? Kalau nabi orang Islam, kenapa kitab Injilnya Nabi Isa ada di gereja? Bingung kan? Maka kita harus belajar. Al-Quran itu bukan cuma ditaruh-taruh di atas lemari. 8 tahun saya kaji Al-Quran. Delapan tahun saya menganalisis setiap tulisan scripture dalam Al-Quran. Untuk apa? Bukan untuk masuk Islam. Mencari-cari tahu di mana kelemahan Al-Quran, lalu saya ingin menyerang dengan argumentasi filsafat. Tapi apa yang terjadi? Jangankan satu kata, satu titik dalam Al-Quranul Karim, tidak ada dapat diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Jadi yang Bapak Ibu katakan tadi, Al-Quran dan Injil itu adalah kitab suci Kristen, saya berani katakan tidak benar, salah. Langsung ketahuan Muslim KTP. Salah. Coba, kalau saudara tidak salah pasti tahu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sunat fajar, beliau senantiasa membaca rakaat yang pertama dengan bunyi ayatnya demikian: Qul amana billahi. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Wa ma ursila ila Ibrahim. Dan apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim. Wa Ismail, dan kepada Ismail, wa Ishaq, dan kepada Ishaq. Wa Yaqub, dan kepada Yaqub. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan apa yang diturunkan Allah kepada Musa dan Isa, jadi telah jelas bahwa kita beragama Islam, alhamdulillah, syukur beragama Islam, tapi tidak tahu apa itu Islam. Bagus sekali. Makanya ada istilah di Indonesia, oh, Kristen dan Islam sama. Siapa yang mengatakan Islam sama dengan agama lain, itu tidak lebih daripada anjing, tukang majilah. Saya bukan di Gorontalo, saya berani, di Manado. Di Manado ada slogan, kita orang semua bersaudara. Saya katakan tidak bersaudara, saya tembok, ente tidak tembok. Aku yang topi longgar ini. Kepala terlalu besar. Saya katakan ente tidak sunat, saya sunat, berarti tidak bersaudara. Akibat dari slogan ini, maka umat Islam tidak lagi uduhulu fisilmi kafa. Tidak hidup dalam kafa Islamnya, Islam hanya simbol. Sama dengan di Jawa, datang Indomie satu bungkus, murtad dari Islam. Saya sudah mempertanggungjawabkan buku saya, Kebenaran Islam menurut mantan pendeta, Islam meruntuhkan iman sang pendeta. Di dalam buku saya, ratusan daftar kepalsuan kitab suci kret. Pendeta-pendeta di dunia ini, jangankan Indonesia, kelas dunia. Dan saya menyurat, dan jawaban mereka, berdiam diri adalah emas. Saya panggil berdebat, yang jago-jago ditemuan di geming sana, tidak ada. Karena saya tahu yang mereka pelajari bukan teos dan logos, bukan teologia, tetapi tolologia. Ini permainan filsafat Paulus. Jadi agama Kristen itu agama yang menyesatkan. Tidak salah orang Kristen, tidak salah. Beragama itu wajib di negara kita. Kalau tidak beragama dianggap komunis. Yang saya mau sampaikan bahwa kalau orang Kristen gak masuk Islam, itu gak akan masuk surga. Pendeta-pendeta, neraka jahanam. Walau ana ahlal kitabi, aman wa takalla kafarna anhum sayatihim, wala atkalahum janati na'im. Sekiranya ahli-ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, mau beriman bertakwa kepada kami, kata Allah, maka kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan. Jadi pendeta-pendeta yang masuk surga itu bukan pendeta yang di gereja, pendeta yang masuk Islam seperti saya. Insya Allah. Kalau bapak ibu mati, beda dengan saya mati. Kalau saya mati sekarang, tidak lagi dihitung dosa-dosa saya. Nah, karena Al-Quran yang bilang tadi, bukan ustadz, bukan kiai, Al-Quran yang bilang, ada ahli kitab mau beriman, bertakwa kepada kami, kata Allah, kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan. Beda dengan bapak ibu, tujuh langkah dari kubur orang pergi, mungkar dan nakir. Langsung serang dengan argumentasi 1001 macam pertanyaan. Saya tidak begitu bersyahadat, langsung kertas putih. Itulah hebatnya kalau dari kafir masuk Islam, langsung bersih. Tapi yang lahir dari kandungannya Muslim lalu tidak kafa, ente siap-siap saja. Memang di Islam ini enggak ada juru selamat. Cari selamat masing-masing. Selamat pun belum tentu selamat. Tidak apa-apa. Walaupun enggak ada juru selamat, tapi yang namanya Muslim yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat pasti masuk surga. Dia mau sholat atau tidak sholat, dia mau puasa atau tidak puasa, yang namanya Muslim pasti selamat. Lalu yang tidak sholat-sholat di sana, yang dibentor-bentor itu, karena tuh bentor itu kan seharian penuh di jalan, yang sudah maghrib, mana dia? Tak peduli dia dengan azan, yang penting cari uang. Saya kan sering lihat bentor-bentor itu. yang gak sholat-sholat dukun sama saya. Wah itu baru namanya ustaz hebat. Oh beda, ente yang gak sholat-sholat, kalau mati ente mampir dulu, ente sudah babak belur, sudah benjol-benjol, baru ente sampai. Jangan dulu senang. Untuk apa masuk surga kalau sudah cacat? Percuma. Iya. Kemarin saya ceramah di Marisa. Waktu saya khotib di Marisa, sholat Jumat, masih ada orang bawa mentor lalu-lalang depan masjid Al-Ikhlas, Buntulia. Dan itu bukan orang Kristen. Saya tahu, uti-uti semua itu. Berarti Muslim. Ente dapat 30 ribu satu hari, silakan. Tapi besok lusa, ente berobat ke dokter sampai 100-300 ribu, sampai mentor habis. Islam juga mau nyuruh mencari jabatan setinggi langit. Islam perintahkan, cari harta. Cari, tumpuk setinggi-tinggi langit. Imali dunia, karena kata Yesus abadan wa maliyati roti. Karena kata untuk godan. Carilah duniamu, seolah-olah hidup 1000 tahun. Cari akhirat, seolah-olah mati besok. Tapi ingat, mencari sesuatu itu harus seimbang dengan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masuk Islam, harta saya cuma kain sarung. Kain sarung 6 biji dan baju koko 12. Merantau ke Jakarta sempat jadi pemulung, sempat campur-campur semen. Selama 4 bulan menderita, anak saya tidak sekolah. Tapi sekarang mobil saya mobil mewah. Baru 2 tahun saya masuk Islam, 2 tahun lebih. Apa yang susah dalam Islam itu? Enggak ada yang susah. Pegang satu prinsip. Surga saja dia kasih, dia berikan, Allah berikan. Apalagi harta. Tapi ada konsep tentunya, ada caranya, ada metodenya. Bagaimana mendapatkan itu? Ubah kita punya karakter, sikap hidup kita, tunjukkanlah kita seorang yang Muslim. You know the best, you know the best, but you difference. Bukan yang terbaik, bukan yang pertama, tetapi saya adalah lain daripada yang lain, tampil beda, istilah orang modern. Jadi sebagai Muslim harus tampil beda. Orang Kristen aja bukan main wibawanya, padahal kafir. Makanya saya pernah katakan, seburuk-buruknya Muslim, walaupun dia perampok, pembunuh, pemerkosa, masih dia lebih suci daripada seorang pendeta dan pastor. Kenapa? Karena yang kita perlu cari sebagai manusia di dunia ini adalah kebenaran, bukan kebaikan. Semua agama mengajar baik. Tetapi hanya satu agama yang mengajarkan kebenaran hidup kekal. Dinul Islam. Inna dina indalahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi kecuali agama Islam. Saya sendiri tukang tantang-tantang Islam. Dan di Kristen, saya menganggap diri benar-benar Yesus yang datang itu sebagai juru selamat. Padahal dalam teori kitab suci Kristen, tidak pernah ada satu ayat pun Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Yesus itu bukan Isa. Hati-hati. Yesus bukan Isa, Bible bukan Injil. Ini kita harus tahu. Kita harus komplain bahwa Injil itu adalah kitab suci orang Islam. Mana Injil itu? Injil itulah Al-Quran. Mana Taurat Musa itu? Taurat Musa itulah Al-Quran. Mana Zabur Daud itu? Zabur Daud itulah Al-Quran. Al-Quran adalah rangkuman dari keseluruhan firman Nabi-Nabiullah. Makanya saya masuk Islam. Karena saya tahu bahwa Nabi Isa yang sebenarnya itu adalah Al-Quran. Yesus itu bukan Isa. Untuk membuktikannya saya mau tanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku, rahimakumullah. Siapa yang masih simpan fotonya Nabi Muhammad? Ada enggak? Ayo angkat tangan. Ada enggak? Kenapa

saya itu bukan Islam di otak, bukan di mulut. Islam saya ke lubuk nurani yang paling dalam. Makanya saya lihat orang-orang mencapai kedudukan dari caleg menduduki jabatan presiden dengan ambisi dan egoistik saling menjelekkan. Masya Allah, kiamat sudah dekat. Hati-hati, hati-hati, jangan terbuai dengan rayuan dunia ini. Alamatul kubro. Hiburan saya siang malam hanya Al-Quran. Apa siapa yang mau sama takut? Jenderal 100 bintang, tidak ada yang saya takuti. Lalu saya katakan, apalagi yang Bapak kurang senang? Itu yang kedua ini Ustaz, tolong. Jangan singgung-singgung Tuhan saya. Tuhan Bapak yang mana? Tuhan saya, masa Pak Ustaz gak tahu? Itu orang ini kawan uang Ustaz. Iya betul, nah, aturannya nama saudara, Bapak belum sunat, kita bilang begitu. Bapak tidak mandi junub, saya mandi junub. Tidak bersaudara torang, so jauh torang, langit dan bumi torang dua sekarang. Baru beda torang dua, Bapak polisi, saya ulama. Jadi begini Ustaz, kita punya Tuhan itu Ustaz jangan singgung-singgung, mana Bapak Tuhan? Yang jelas dong bicara, itu Tuhannya Pak Ustaz juga, dulu. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Yesus bukan Tuhan, men. Lalu saya jelaskan, saya salut Bapak, polisi lindungi saya, Alhamdulillah. Tapi baju polisi tidak boleh pakai dengan kekuatan pribadi. Pistol di pinggang itu pajak rakyat, dan saya tidak akan takut. Justru saya masuk Islam, suka cepat mati, saya langsung pergi. Amrosi aja kecil bagiin barang nanti saya. Jadi percuma saya bilang Pak, saya bukan muslim-muslim yang KTP yang gak ngerti Islam. Saya sudah tahu sampai neraka itu pernah saya lihat. Saya tidak masuk Islam, hanya penjual ikan di toli-toli. Tiga kali datang ke rumah saya, hari yang keempat langsung mengaku, Khairil. Saya lihat kok, sampai ibu saya, opa saya, saudara teman-teman saya yang di neraka itu saya tahu, neraka itu seperti lautan bergulung-gulung. Untuk apa saya mau takut? Memangnya saya akan hidup selama-lamanya di dunia? Tidak. Sopir pribadi saya berapa orang semuanya mundur, takut. Waduh, kalau ceramah begini bahaya. Ya saya juga sudah tahu. Kulil hako walau kana murad. Bagaimana sejarah tentang Ibrahim memperingatkan Namrud? Bagaimana sejarah Musa memperingatkan Firaun? Dan bagaimana iman seorang Masir? Tukang sisir kerajaan Firaun. Makanya baca-baca Quran, baca-baca hadis, baca buku-buku Islam, agar iman kita semakin kuat, kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak pernah mundur dengan dakwah, tidak pernah lari. Yang kedua, saya berdakwah bukan, oh negosiasi harga dulu, berapa harganya, enggak. Lillahi ta'ala, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau penceramah itu sudah bicara puluhan juta negosiasi event organizer, itu bukan penceramah artis. Saya keliling Indonesia, bahkan keliling dunia, saya enggak pernah pakai minta-minta target, masjid undang, apalagi uang dari masjid, saya enggak suka, saya enggak mau, masjid justru kita bantu. Cukuplah saya dulu begitu-begitu. Waktu di Kristen apa yang enggak bisa dilakukan? Semua boleh. Paulus bilang, semua makanan halal. Kaki dua, kaki ampah, kaki meja tinggal saya tidak hantam. Makanya begitu masuk Islam, Masya Allah. Biar tidak ada gaji, biar hidup miskin. Apalagi kalau usai sholat. Biar tidak ada makanan di dapur. Jiwa tenang, peaceful. Tidak ada yang diragukan di dalam hidup. Mau mati, sudah ada tempat. Cuma umat Islam sendiri yang saya lihat, apalagi di Pulau Jawa itu, waduh. Mayoritas Muslim, tapi tidak menjalankan Islam. Akhirnya datang Lumpur Lapindo, akhirnya datang tsunami, akhirnya datang segala macam. Hati-hati, kita yang sudah beragama Islam, hati-hati. Islam itu ibarat mengendarai mobil. Salah sedikit kita kendarai jurang, tabrak orang dan lain sebagainya. Begitulah menjalankan Islam. Makanya waktu saya berdebat dengan Profesor Tilaar, beliau katakan, kalau Islam itu benar Pak Yahya, kenapa Islam itu di mana-mana selalu dihadang dengan bencana? Saya katakan pertanyaan yang bagus untuk dijawab. Saya bertanya, Bapak punya anak? Punya. Berapa orang? 3. Kalau anaknya Bapak salah, apakah wajib tetangga menegur dan memukul anak Bapak? Oh, tidak boleh dong. Begitu juga Allah. Orang Islam itu sangat sensitif, riskan sekali dalam menjalankan nilai-nilai iman dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di Indonesia paling banyak miskin orang Islam. Kenapa? Karena tidak kafal. Apa yang kita mau minta kepada Allah? Minta. Tapi jalankan dulu perintah-perintah Allah. Beres semua itu. Tidak susah kok. Satu saja yang saya rasa berat waktu pertama kali masuk Islam. Hanya satu. Mau tahu? Sunat. Itu saja yang saya pikir siang malam. Waduh. Pasti kalau sudah bersyahadat dipotong ini. Pasti dipotong. Memang betul dipotong. Kenapa dipotong? Ya memang nabi-nabi dipotong. Yesus pun disunat. Lukas 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8, anak itu disunat. Lalu diberi nama Yesus. Yesus disunat, Paulus disunat, orang Kristen tidak sunat. Nabi Ibrahim disunat, Nabi Musa disunat, Daud disunat, Sulaiman disunat, orang Kristen tidak sunat. Lalu agama Kristen ini agama dari mana? Agama Kristen ini adalah hasil rekayasa filsafat Paulus. Makanya saya waktu menerbitkan buku saya, Freeport Irian Jaya, karena saya pendeta di Irian 16 tahun. Freeport Irian Jaya, dan saya sempat rektor 8 tahun di UKIP. Universitas Kristen Papua itu, saya yang pertama kali mengakreditasi dan saya yang mendirikannya dengan Yayasan Perguruan Tinggi Calvinis Ebenezer Jerman, Stuttgart. Jadi dalam permainan-permainan filsafat Paulus itu sudah saya kuasai asas Calvinisme, asas Lutheran, Anabaptis, Pantekosta. Makanya gereja-gereja itu gak pernah akur. Karena filsafat Paulus ini yang tidak pasti. Lalu Protestan menganggap baptisan yang benar percik, Pantekosta bilang tidak. Kalau Islam dengan NU, dengan Muhammadiyah, bagi saya itu kekayaan. Kenapa? Karena saya sudah hidup di Islam, jadi tahu melihat. Begitu juga waktu di Kristen. Pantekosta dengan Protestan itu, perbedaannya itu justru menjadi permusuhan. Kalau masalah kunut, Muhammadiyah enggak kunut, NU kunut. Saya bukan Muhammadiyah, bukan juga NU saya. Karena tidak pernah Al-Quran berkata, kalau kamu kunut, kamu masuk neraka. Enggak pernah. Atau pernah hadis mengatakan, kamu tidak kunut, kamu masuk neraka. Enggak pernah. Saya justru kalau sholat subuh, saya tanya di salah satu masjid. Ini masjid, kalau saya disuruh imam, ini masjid kunut enggak? Oh ini Pak enggak kunut. Ya sudah enggak kunut. Ini masjid kunut enggak? Oh masjid ini kunut Ustaz. Ya sudah kita kunut. Kunut adalah doa. Bukan syarat untuk ke neraka, bukan. Tapi di Kristen, kalau ente Pantekosta, ente enggak bisa masuk di Protestan. Mengapa? Liturginya, tata cara ibadahnya, Pantekosta agak genit. Habis tepuk tangan bersukaria, nangis. Habis nangis, ke angin nangis kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus, salah bilang. Tidak dari perbedaan eksegesi, etika, logika, estetika. Mengukur sebuah kebenaran agama, maka kita harus meletakkan eksegesi, etika, logika, estetika. Filsafat yang mengukur salah dan benar menurut rasio, etika, dan estetika. Nah, coba perhatikan orang Islam. Kalau sudah maghrib, sholat berjamaah, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, kalau sudah berjamaah, tidak ketahuan mana yang Muhammadiyah, mana yang NU. Kenapa? Karena Al-Fatihahnya sama. Nah, orang, kecamatan apa ini? Orang Tabongo yang buta huruf, saya akan membuktikan bahwa Islam itu agama rahmatan lil alamin. Orang Tabongo yang buta huruf, nggak tahu membaca dan menulis, dia bisa sekolah di Jerman, biar dia nggak bisa masuk Jerman. Dia bisa sholat di Jerman. Dia bisa ibadah di Jerman. Kenapa? Karena imam bule di Jerman sana Al-Fatihahnya sama dengan Tabongo. Orang Tabongo yang buta huruf bisa ke London, ke Inggris, dan gak bisa speak English. Kenapa? Karena imam bule di London sana bisa sama dengan Al-Fatihah yang ada di Tabongo. Nah, inilah Islam hebatnya. Jadi agama Islam itu adalah agama suku, kaum, dan bangsa. Tapi sebaliknya, orang Kristen di Tabongo yang buta huruf tidak bisa ke London kalau dia tidak bisa bahasa Inggris. Karena kebaktian di gereja itu kan, duduk, berdiri. Kristen Afrik, berdiri. Duduk, berdiri lagi. Nah, kalau dia tidak ngerti bahasa Inggris, sudah berdiri orangnya masih duduk. Wah, ini miscommunication. Silang pendapat. Tidak usah ke luar negeri, tidak usah. Coba begini, ada gereja Batak di Indonesia, HKBP. Di Manado ada Gemim. Di Sangir ada Gemis. Di Talaor ada Germita. Ini bahasa Talaor dengan bahasa Gemis, Sangir, Tahuna, itu tidak sama. Saya pernah ibadah di Talaor. Waktu saya pulang ke Talaor cuti dari Irian, saya ketemu Ketua Sinode dan saya pimpin baptisan dengan bahasa Talaor. Tidak ngerti saya, orang sudah berdoa, orang sudah menyanyi, saya tidak tahu. Kenapa gampang begitu? Karena kitab suci Kristen hanyalah buatan tangan manusia, logika manusia, sehingga gampang juga manusia permainkan. Al-Quran, Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya ambil waktu 2 tahun, jangan kerja seperti saya dulu, jangan kerja apapun, diam di kamar dan periksa Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai ayat terakhir, setiap kata di dalam Al-Quran, ujungnya, kuncinya adalah 9. Kunci, kalau dia satuan, 9. Kalau dia puluhan, 19, 29, 39. Kalau dia ratusan, 109, 119, 139. Ujungnya, setiap kata, kuncinya 9. Oh, saya bilang, Nabi Muhammad ini bukan ahli komputer. Kok bisanya sampai jadi begini? Makanya nggak bisa dipalsukan. Satu titik saja, kalau sampai hilang, langsung ketahuan Al-Quran dipalsukan. Nabi Muhammad tahu dari mana itu. Beliau hanyalah orang yang umum, terbatas dalam membaca dan menulis. Beliau bukan profesor, karena di zaman beliau tidak ada sekolah dasar. Tapi beliau mampu mengumpulkan, menyusun naskah setebal Al-Quran dan tidak pernah bertentangan dengan logika manusia yang sehat. Itulah kehebatan Al-Quran. Sementara kitab suci Kristen, waduh, buku saya yang kuning ini sudah habis di Marisa, jadi tinggal 1 biji, tinggal 2 biji di mobil. Ini, ada angkanya, tapi tidak ada kalimat. Lalu Alkitab yang dipakai orang Kristen sekarang sudah ada kalimatnya. Ini menunjukkan bahwa terjadi kebohongan. Dulu tidak ada kalimat, cuma angkanya. Lalu saya tulis di belakang, nabinya belum sempat menulis karena malaria. Coba kasih sodorkan ini kepada pendeta-pendeta atau orang Kristen, nggak pernah. Mereka cuma fitnah saya dulu. Mereka katakan, oh itu pendeta gila yang masuk Islam, jangan percaya. Itu stres. Stres bagaimana? Yang paling jago di Indonesia, ketua PGI, sudah pernah saya bikin undangan. Ayo kita debat. Hadirkan Islam dan Kristen. Rasulullah SAW pernah bersabda,